Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني warahimakunallahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka'annaka taraha, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-qiyamu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wa tatawu'i i'timaran biqawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wa amma fis safari fa kana yusalli ala rahilatihi an-nafilah وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Bab al-qiyam, berdiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah engkau kalian bersama orang-orang yang qanit, orang-orang yang taat. Adapun di dalam safar beliau, fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menunaikan salat sunnah. Telah dilewati pembahasannya terkait dengan salat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada umatnya untuk menunaikan salat ketika dalam keadaan khauf, ketakutan asyadid yang sangat, agar mereka sholat di atas kaki-kaki mereka. Ini yang dimaksud, yaitu sholat al-khauf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Baqarah, hafidhu ala salawat wa salatil wusta ila akhiri al-ayah, dimana telah kita sebutkan bahwa terkait dengan pembahasan salatul khauf ini memiliki pembahasan tersendiri dan tidak kita pelajari dalam bab-bab ini. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menunaikan salat ketika di akhir mendekati wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sakit, beliau salat dalam keadaan duduk. Wa qala rahimahullah wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka wa shalla an-nas wara'ahu qiyama fa ashara ilaihim an ijlisu fajalasu falamman sarafa qala in kuntum anifa lataf'aluna fi'la farisi war-rum yaqumuna 'ala muluqihim wa hum qu'udun fala taf'alu innama ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisa fa shallu julusan ajma'un. Baik, kita akan bahas tentang terkait dengan hukum berdiri dalam salat al-fardhu. Kemudian nanti terkait dengan keadaan imam salat duduk, kemudian makmum bagaimana keadaannya, ini insyaallah akan kita datangkan dalam penjelasan berikutnya. Terkait dengan permasalahan yang pertama, ma hukmu al-qiyamu fi salati al-fardh. Jadi di sini terdapat dua bagian. Bagian yang pertama adalah hukum berdiri di dalam salat fardu. Amma al-faridah falqiyamu fiha ruknun min arkanis salah. La tasihhu salatu illa biha. Adapun dalam salat al-fardu, salat wajib 5 waktu, maka berdiri itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun salat. Tidaklah sah salat seseorang kecuali dengan dia tunaikan dengan berdiri. Wa hadza ruknun liman kana qadiran alaihi. Dan hukum rukun ini berlaku bagi setiap yang mampu untuk berdiri. Dan nanti insyaallah akan datang penjelasannya ketika seseorang dalam keadaan dia tidak mampu untuk berdiri. Ini masuk dalam bab salatul maridi jalisa, salatnya orang yang sakit dengan cara duduk. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya berdiri termasuk dari rukun rukun salat dan tidaklah sah salat seseorang kecuali dengan berdiri, berasal dari Alkitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa qumu lillahi qanitin. Dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di dalam salat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Fa fihi amrun min Allah azza wajal bil qiyam. Di dalamnya terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri menunaikan salat-salat fardu. Wa amma min as-sunnah, adapun dari hadis, diriwayatkan dari hadis Imran bin Husain, yang ini akan dibawakan oleh al-musannif dalam bab yang setelahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu di dalam sahih Al-Bukhari, hadisnya sahih, salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri. Apabila tidak mampu, tidak bisa, maka duduklah. Salatlah engkau dengan duduk. Dan apabila engkau tidak mampu salat dengan duduk, fa 'ala janbin, maka salatlah dengan berbaring. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Ini dalil yang kedua. Di sini terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdiri. Salli qa'ima. Salatlah engkau dengan berdiri. Dan kaidahnya di dalam ilmu usul disebutkan, ilmu usul al-fiqh, bahwa al-amru yadullu ala al-wujub. Perintah dari syariat, baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yadullu ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Itu hukum secara usul al-fiqh. Kecuali ketika di sana ada yang mengecualikan dari hukum tersebut sehingga berubah hukumnya menjadi sunnah ataupun yang di bawahnya. Wa ammal ijma', adapun dalil yang ketiga adalah kesepakatan dari ahlul ilm, baik itu datang dari para sahabat, para tabi'in dan yang setelahnya sampai hingga zaman ini. Maka telah dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab. Mereka menyebutkan ajma'al ummah atau ajma' ahlul ilm ala ruqniyati al-qiyam fi salawati al-fariidah liman kana qadiran alaih. Ajma' ahlul ilm ala ruqniyati al-qiyam fi salawati al-fariidah liman kana qadiran alaih. Telah disepakati oleh ahlul ilm tentang kewajibannya atau rukunnya berdiri itu di dalam penunaian salat-salat fardu bagi siapapun yang mampu untuk berdiri. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Istidhkar, beliau menyebutkan annal qiyama fi salatil maktubah fardun wajib. Dalam kitab yang lainnya beliau menyebutkan bahwa berdiri di dalam salat maktubah atau salat wajib merupakan perkara yang fardu dan wajib. Liqaulillahi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Fala yajuzu li ahadin ay yusalli maktubatan qa'idan wa huwa qadirun ala al-qiyam. Maka tidak diperbolehkan satu orang pun, siapapun itu, untuk menunaikan salat wajib, salat fardu dengan duduk dalam keadaan dia mampu untuk berdiri. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um, beliau menyebutkan wala yujzi man ataqa au man ataqa al-qiyam ayusalliya illa qa'imah. Dan tidaklah sah salat seseorang ketika dia mampu untuk berdiri, dia salat dalam keadaan duduk. Ini terkait dengan hukum salat fardu dan rukunnya dalam keadaan ditunaikan berdiri. Kemudian permasalahan yang kedua, al-mas'alah tsaniyah, hukmul qiyam fi salatin nafilah. Hukum berdiri di dalam salat sunnah. Hukmul qiyam fi salati an-nafilah. Hukum berdiri pada salat sunnah. Amma an-nafilah fal qiyamu fiha mustahabbun wa laysa bi fardin aw ruknin. Wal julusu fihi jaizun ma'al qudratu أو مع القدرة بالقيام فهذا بإجماع أهل العلم. نقله ابن عبد البر في الاستذكار وغيره. Adapun salat sunnah, maka berdiri di dalamnya hukumnya adalah sunnah. Salat sunnah itu berdirinya itu hukumnya sunnah, bukan wajib ataupun rukun. Dan duduk dalam salat sunnah itu boleh, hukumnya adalah diperbolehkan, jaizun, bersamaan dengan kemampuan untuk berdiri. Dan ini telah disepakati oleh ahlu ilm, dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar dan yang selainnya. Dalilnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabiyah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Aisyah meriwayatkan hadis tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat sunnah di rumah beliau radhiyallahu taala anha. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam dengan salat yang panjang, dengan berdiri. Dan di malam hari lainnya atau di malam hari berikutnya, beliau salat malam yang panjang dalam keadaan duduk. Dan hadis ini pun nanti akan datang penjelasannya di bab yang berikutnya terkait dengan hukum duduk di salat sunnah. Ada tersendiri disebutkan. Namun di sini kita telah jelaskan dan kita uraikan agar bersamaan atau bersatu dengan hukum terkait dengan berdiri pada salat fardu. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwasanya salat sunnahnya Nabi itu ditunaikan dengan duduk. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa berdiri di dalam salat sunnah hukumnya adalah sunnah. Sehingga diperbolehkan seseorang, ya, baik dalam keadaan mampu menunaikan salat sunnah duduk, ataupun juga ketika misalkan dalam keadaan lelah, ya, atau merasa tidak semangat, kurang bersemangat, ya, maka di sini pun diperbolehkan untuk menunaikannya dengan duduk. Dari permasalahan yang kedua ini, maka terdapat faedah. Faedah yang pertama, bahwa anal musalli wa huwa jalisun, bahwasanya orang yang salat dalam keadaan duduk, sawa'un fil fardhah awin nafilah, atau dalam keadaan dia duduk salatnya, baik itu di salat fardu ataupun di salat nafilah, ya, li'udhrin, karena uzur, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Fa innalahu ajrun kamila, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna ketika dia menunaikan salat sunnah atau salat fardu itu dalam keadaan duduk karena sebab uzur. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin min al-'ibadah thumma marida qila lil malak uktub lahu mithla 'amalihi." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu terbiasa mengamalkan, nah, sebuah ibadah, sebuah amalan, misalkan di sini sholat, kemudian dia sakit, ya, dan dia menunaikannya tidak sempurna, ataupun bahkan dia terluputkan darinya, fa inna lahu atau qila lahu al-malak, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat yang menulis atau mencatat amalannya, uktub lahu mithla amali, tulislah dia dengan tulisan seperti amalan biasanya, atau tulislah dia dengan amalan yang sempurna. Nah, ini faedah yang kita ambil dari permasalahan baik yang pertama ataupun yang kedua, ketika seorang dalam keadaan duduk dan dia memiliki udzur. Faedah yang kedua, man shalla nafilah qa'idan ma'al qudrah al-qiyam falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang dia salat sunnah dalam keadaan duduk dan dia tidak memiliki udzur sama sekali, dia mampu untuk berdiri dan dia tunaikan dalam keadaan duduk, maka sesungguhnya dia mendapatkan setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Nah, adapun terkait dengan sholat fardu, ketika dia mampu berdiri dan dia duduk, maka sholatnya dianggap tidak sah atau batal. Dia wajib untuk mengulangi kembali. Nah, adapun ketika sholat sunnah, maka konsekuensinya adalah dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang berdiri. Misalkan seseorang yang berdiri itu dia dapatkan 10 pahala, maka orang yang duduk itu mendapatkan 5 pahala. Hal ini disebutkan dalam hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari. Man shalla qa'iman fa huwa afdal. Barang siapa yang salatnya berdiri, salat sunnah, maka inilah yang utama. Wa man shalla qa'ida falahu nisfu ajri qa'im. Dan barang siapa yang salatnya duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang berdiri. Nah, wa man shalla ala janbin falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang salat dengan cara berbaring dalam keadaan dia mampu, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang duduk. Ya, sehingga misalkan ketika salat tersebut dinilai 10 pahala, setengahnya itu 5 dengan duduknya. Kemudian ketika dia sengaja berbaring dalam keadaan dia mampu untuk berdiri ataupun duduk, maka dia mendapatkan setengahnya dari yang duduk, berarti seperempatnya dari yang berdiri mendapatkan 2 setengahnya. Wallahu ta'ala alam. Permasalahan yang berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang di sini, beliau membawakan hadis tentang Rasulullah SAW salat di akhir atau mendekati wafat beliau dengan duduk dalam keadaan sakit, dan beliau mengimami para sahabat. Para ulama menyebutkan permasalahan bahwa jawazul imam ayya umman nasa qa'idah. Diperbolehkannya bagi seorang imam untuk mengimami makmum dalam keadaan dia sholatnya duduk. Dan ini hukumnya pun umum, berlaku pada laki-laki ataupun wanita. Ya, seorang wanita ketika dia mengimami sholat bersama keluarganya ataupun bersama teman-temannya, nah, dengan sholat berjamaah, dan wanita itu memiliki tata cara tersendiri yang berbeda dengan laki-laki ketika ditunaikan sholat jamaah. Adapun pada laki-laki ketika ditunaikan sholat jamaah, diangkat imam dan imam tersebut maju. Dia berdiri di posisi yang paling depan sendiri. Kemudian makmum ada di belakangnya bersaf-saf. Adapun sholat jamaah bagi wanita itu ditunaikan dengan bersebelahan antara dia dengan makmum-makmumnya. Ya, sehingga siapa yang diangkat imam, maka itu diletakkan di posisi yang di tengah. Kemudian makmumnya itu berdiri di sebelah kanan dan kirinya imam, imam wanita tersebut. Siapapun dari imam wanita tersebut. Nah, ini berlaku pada seluruhnya. Ya. Sehingga nanti setelah terpenuhi satu saf, maka di buatkan saf yang kedua dan seterusnya. Nah, di kanan kiri dari imam tersebut. Nah, ketiga dalam keadaan seperti ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa beliau menyebutkan hadis tentang jawazul imam ayyaum manas qa'idah. Bolehnya seorang imam itu mengimami salat dalam keadaan duduk. Misalkan dalam keadaan sakit atau yang semisalnya. Lima thabata dhalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah thabit diriwayatkan oleh atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari. Beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan. Ketika beliau sakit, beliau mendapati tubuh beliau dalam keadaan menurun kondisinya. Kondisi beliau sangatlah menurun. Khiffah. Nah, faja'a. Namun beliau keluar mengimami kaum muslimin, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Ketika itu beliau masuk dalam masjid dan Abu Bakar menemani beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau duduk di sisi kiri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qalat, maka Aisyah menceritakan, ya, karena kondisi rumah beliau radhiyallahu taala anha itu sebelahan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang diperbuat oleh kaum muslimin pun ya sangat terlihat sekali. Nah, maka beliau menyebutkan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi jalisa wa Abu Bakrin yaqtadi bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasa bi salati Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka ketika itu Rasulullah salat dengan duduk mengimami jamaah kaum muslimin, dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu duduk di sisi atau berdiri di sisi kanannya dan mengikuti setiap gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan manusia atau jamaah yang ada di belakang Abu Bakar mengikuti gerakannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Permasalahan selanjutnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala terkait dengan hadis innama ja'ala al-imam li'utamma bih. Imam itu dijadikan sebagai panutan yang untuk diikuti. Fa idza raka'a farfa'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisa fa shallu julusan ajma'un. Dan apabila imam tersebut salat duduk, maka salatlah kalian dengan duduk pula. Terkait dengan permasalahan ini terdapat khilaf di antara ahlul ilm. Dan di sana terdapat riwayat hadis yang lainnya, sehingga yang rajih dari permasalahan ini bahwa jamaah salat yang berada di belakang seorang imam yang menunaikan salatnya dengan duduk, ya, maka mereka pun salatnya dengan berdiri. Jamaah tersebut tetap dalam keadaan berdiri. Kecuali ketika dalam keadaan memiliki uzur sama seperti dengan imam, maka disinilah, ya, disinilah apa, diperbolehkannya untuk dia menunaikannya dengan duduk. Dalilnya disebutkan dalam hadis yang telah kita baca pada hadis Aisyah, bahwa ketika itu para makmum yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti sholatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu dalam keadaan berdiri dan para makmum itu berdiri, dan itu adalah akhir dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama ada yang menyebutkan bahwa hadis ini telah mansukh dengan hadis Aisyah. Nah, wallahu taala alam. Ini disebutkan dari pendapatnya jumhur mayoritas ahlul ilm, ya. Sehingga dalilnya disebutkan dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah tadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim merupakan penasih atau penghapus dari hadis yang disebutkan dalam kitab idza shalla jalisa fa shallu julusan ajma'un. Wallahu taala a'lam bissawab. Kesimpulannya yaitu seorang makmum yang salat di belakangnya seorang imam yang dalam keadaan uzur duduk, maka kewajiban bagi dia tetap berdiri. Nah, kewajibannya tetap berdiri, kecuali ketika dia memiliki udzur maka diperbolehkan untuk duduk. Wallahu ta'ala alam bissawab. Untuk bab yang berikutnya, salatul maridi jalisa, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.